Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa mari kita bersama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Nikmat dunia, nikmat agama, nikmat berkaitan dengan jasmani ataupun rohani. Bahkan syukur kita, syukur ilham ataupun taufik untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang juga wajib kita untuk syukuri. Maka oleh karena itu kita tidak mungkin bisa membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Yang Allah berikan kepada kita itu adalah kenikmatan yang lebih berharga daripada ibadah yang kita lakukan dan lebih berharga daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan wa ma qadarullah haqqo qadri, dan mereka tidaklah mungkin mampu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang semestinya. Artinya mau sebaik apapun ibadah, sesempurna apapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keagungan Allah, kemurahan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi, lebih dalam, lebih berkesan ya daripada syukur kita kepadanya. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita pengajaran dan petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia merdeka dari menyembah makhluk, menyembah berhala, bahkan menyembah sehina-hinanya makhluk, menyembah hewan. Kemudian menjadi manusia-manusia yang bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan yang sebenarnya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir menuliskan sebuah tema yang sangat menarik yang berbicara tentang merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tulisan beliau ini, beliau mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita ini, agar menambah iman, menambah kekaguman kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Aradali fi tariqil hajji khaufun minal arab." Dalam sebuah perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Aku melalui sebuah jalan yang untuk menghindar dari gangguan-gangguan karena aku takut dari gangguan orang-orang Arab. Fasirna fi tariqi Khaybar. Oleh karena itu kami melalui jalan menuju kota Khaybar, jalan yang melalui kota Khaybar. Faraitu minal jibalil ha'ilah wa turqul ajibah ma adhalani. Di perjalanan itu aku melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi dan jalan yang sangat menakjubkan. Ma adhalani, yang membuatku terpana. Wa zadat 'azamatul khaliq 'azza wa jalla fi sadri, sehingga bertambahlah pengagunganku kepada Allah, penghormatanku, kekagumanku kepada pencipta Azza wa Jalla, pencipta yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sadri, di dalam dadaku. Fasara ya'ridu li 'inda dzikri tilka turuq. Setiap kali aku mengingat peristiwa itu, maka naw'u ta'dhimin la ajiduhu 'inda dzikri ghairiha. Terlintaslah dalam benakku kebesaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah aku temui ketika aku mengingat yang lain. Maka di sini beliau ketika melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, jalan-jalan yang terhampar begitu indah, hal tersebut menjadikan beliau bertambah pengagungannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membuat beliau terkagum-kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah seorang mukmin, para jamaah sekalian. Seorang mukmin itu adalah seorang yang peka melihat hal-hal yang di sekitarnya, alam-alam yang berada di sekitarnya. Kemudian melalui gunung yang dilihat, melalui sawah, hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata, pemandangan yang indah, sungai-sungai yang jernih, lautan yang begitu luas. Dengan dia memandang alam sekitar itu, seorang mukmin dengan hatinya yang sehat dan bersih itu akan menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin bertambah kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam, yang menciptakan bumi ini dengan begitu rapi dan sangat indah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an memotivasi kita untuk melihat alam sekitar. Basiru fil ard. Ya. Silahkan kalian berjalan di atas muka bumi ini agar kalian dapat melihat, agar kalian dapat berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqqu min rabbihim. Akan kami tampakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di setiap penjuru dunia ini tanda-tanda kebesaran kami. Ya, dan bahkan di dalam diri mereka sendiri, dalam diri manusia sendiri, sampai menjadi jelaslah bahwasanya Al-Qur'an ini hak, Islam ini hak, diturunkan dari Tuhan, Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan mereka. Nah, demikianlah seorang ketika memiliki hati yang bersih, dia akan hatinya akan peka, akan peka menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah SWT melalui alam-alam ataupun kejadian-kejadian, hal-hal yang berada di sekitarnya. Karena memang para ulama menjelaskan bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah wasilah menuju tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, dalam penciptaannya, dalam mengaturnya Allah, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini yang begitu rapi dan indah. Dalam Allah itu memberi rezeki, Allah itu menciptakan, Allah itu menghidupkan, mematikan dan semuanya. Sehingga dengan melihat alam sekitar yang ada di sekitar kita ini, ya, atau dengan kita bertamasya kemana untuk bertafakur melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai diri kita ini benar-benar kagum dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu di situ ada nilai, di situ adalah tauhid rububiyah. Di dalam hal tersebut terdapat nilai tauhid rububiyah. Ya. Dan tauhid rububiyah ini adalah wasilah, sarana menuju tauhid uluhiyah, kata para ulama. Yaitu tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang dalam wujud mengesakan Allah dalam bentuk menyembahnya. Ya, kita beribadah hanya kepadanya, sholat hanya kepadanya, meniatkan segala bentuk ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang di masjid ataupun ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang di luar masjid berkaitan dengan muamalah atau yang lainnya, itu diniatkan untuk Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini adalah puncaknya tauhid, inti daripada tauhid. Ya. Adapun rububiyah adalah sarana, jembatan agar seseorang sampai kepada tauhid uluhiyah. Karena manusia tidak akan sampai kepada tauhid uluhiyah kecuali harus melalui tauhid rububiyah. Setelah dia mengenal Allah itu Tuhan yang menciptakan dia, menciptakan bumi yang begitu indah, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang mengatur perjalanannya langit, matahari, rembulan, bintang-bintang yang lain tidak bertabrakan. Kullu fi falaki yasbahun. Setiap bintang itu berjalan pada orbitnya dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia memikirkan itu, merenungkan hal-hal seperti itu sehingga bertambahlah imannya. Sehingga nuraninya akan mengatakan pada dirinya, "Oh, Tuhan yang berhak saya ibadahi, Tuhan yang berhak saya sembah itu ya Tuhan yang seperti ini. Bukan Tuhan yang justru saya yang merawat dia, tapi harusnya Tuhan yang merawat kita, yang mengatur semesta ini. Tuhan yang bisa mencegah mudarat, memberikan manfaat, ya. Bukan justru Tuhan yang justru kita yang merawat dia, justru kita yang melindungi dia dari bahaya. Bahkan Tuhan yang dengan tangan kita sendiri penciptaannya." Nah, di mana nurani? Di mana nurani di dalam hati orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang menyembah bukan kepada Tuhan alam semesta. Ada yang menyembah matahari, yang mana matahari itu hanya bagian terkecil dari alam ini. Kalau kata para ilmuwan astronom, galaksi itu bukan hanya galaksi yang kita tempati saat ini. Masih ada galaksi-galaksi yang lain yang masing-masing galaksi memiliki matahari, yang matahari itu jauh lebih besar daripada matahari kita. Mungkin ya, kata para ilmuwan, sebagaimana saya dapatkan informasinya di Museum Asmaul Husna, ya, di Masjid Nabawi, dikenalkan tentang nama-nama matahari di galaksi-galaksi yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Itu matahari kita, matahari di galaksi kita ini dibandingkan dengan matahari di galaksi yang sangat kecil, mungkin hanya seukuran bola pingpong dibandingkan dengan bola kaki, atau bahkan lebih besar daripada itu, sangat kecil. Jika itu perbandingan matahari, bagaimana dengan bumi, betapa kecilnya, ya, apalagi manusia, betapa kecilnya kita ini dibandingkan dengan planet-planet yang Allah ciptakan yang maha dahsyat, yang begitu dahsyat dan besar. Ya, di mana nurani dalam hati orang-orang yang menyembah kepada selain Allah? Ada yang menyembah matahari, bagian terkecil dari alam ini. Ada yang menyembahkan menyembah yang lebih rendah dari itu, menyembah bulan. Ada yang bahkan menyembah pohon. Ya, yang pohon itu kalau ditebang maka dia tidak akan bisa membela diri. Ada yang menyembah Tuhan apa namanya ya, jin-jin, ya masyaallah, di pantai selatan aja Nyi Roro Kidul katanya. Menyembah Nyi Roro Kidul, ya, menyembah penunggu Merapi, menyembah penunggu gunung ini, yang semuanya adalah dongeng-dongeng yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Bahkan ada yang menyembah patung yang itu dia ciptakan sendiri. Ya. Yang kalau ada lalat yang singgah di lubang hidung patung itu, patung gak akan bisa bergerak apa-apa. Lantas bagaimana kita mintai ini si patung untuk menyelamatkan kita dari neraka, untuk memenuhi hajat-hajat kita? Bagaimana? Di mana akal? Di mana nurani? Bahkan ikhwah, masya Allah, ada sebuah kaum, sebuah negeri yang di situ masyarakatnya menyembah sapi, menyembah sapi. Ya, masya Allah, sapi pakai, mohon maaf nih, pakai pakaian dalam sendiri saja nggak bisa gitu. Itu disembah. Ya. Kotorannya dibuat, diambil berkah, dibuat untuk apa, keberkahan, dioleskan di muka, dioleskan di barang dagangan, macam-macam. Coba perhatikan di sini. Di mana nurani dan di mana akal sehat? Ya. Maka tidaklah seorang itu menjadi musyrik sejati kecuali dia harus mengorbankan akal sehatnya, harus mengorbankan nuraninya. Kalau dia masih menggunakan akal sehatnya, maka kemusyrikannya tidak akan maksimal. Dia akan setengah-setengah menjadi orang yang musyrik. Seorang itu menjadi musyrik setelah dia menanggalkan akal sehatnya. Ya. Sebaliknya, seorang itu tidaklah bertauhid kecuali setelah dia menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, merenung, sampai bisa menemukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan, yang beri kita rizki. Nah, dari situlah, dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah, kehebatan-kehebatan Allah di alam sekitar kita ini, maka itu akan ya, menghantarkan kita kepada menyembahnya. Itulah tauhid uluhiyah. Ya. Itu yang ideal terjadi. Ya, itu otomatis akan terjadi. Kecuali bagi orang-orang yang mau membohongi, yang tega membohongi nuraninya. Mereka sudah tahu tentang kebesaran Allah, sudah menangkap ini semua ciptaan Allah, tapi tidak dilanjutkan menuju penyembahan kepada Allah. Ada orang-orang seperti itu. Itu orang-orang kafir Quraisy. Jangan diprasangkai orang kafir Quraisy sekelas Abu Lahab, Abu Jahal itu enggak percaya Allah. Oh, enggak. Mereka itu percaya Allah. Bahkan mereka itu percaya Allah itu Tuhan, Allah itu menurunkan hujan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka. Mereka tahu. Mereka meyakini itu. Tapi ironinya, keyakinan itu tidak dilanjutkan. Keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah ini tidak dilanjutkan menuju tauhid uluhiyah. Sehingga ya tetap saja musyrik. Dalil bahasanya sekelas Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy itu percaya Allah yang menciptakan, itu dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh." Kalau kamu tanya mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. La yaqulunna Allah. Di sini Allah ungkapkan dengan dua penekanan. Lam taukid dan nun ada tasydid. Nun taukid. Ada dua penekanan. Artinya mereka akan yakin 100% yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah. Ya. Tapi ironinya mereka tidak jujur terhadap nurani. Sehingga mereka tetap menyembah Lata, Uzza, Manah, berhala, pohon-pohon, jin. Mereka tidak jujur terhadap nuraninya. Akhirnya apa? Ya tetap mereka musyrik. Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kata Allah, masuk neraka. Nah maka jangan kita bohongi hati nurani ini. Ya. Ketika kita menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah di alam sekitar kita, ini harus menambah iman dan takwa kita. Kalau tidak, maka seorang akan serupa dengan sifatnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka disebut musyrik karena seperti itu. Mereka itu disebut musyrik bukan karena enggak percaya Allah. Mereka percaya Allah yang menciptakan, menurunkan hujan. Mereka disebut musyrik karena mereka mengakui Allah itu Tuhan dan mereka menyembah kepada selain Allah. Ini ya. Sehingga seorang yang meyakini Allah itu Tuhan, tapi mereka berdoa kepada selain Allah, apapun itu, apa namanya, zat yang dia tuju dalam doanya, entah itu malaikat, entah itu rasul, entah itu kiai, entah itu apa namanya, pohon, benda mati ataupun benda hidup, orang soleh ataupun orang yang fajir, ya, meskipun dia sholat, dia puasa, tapi dia masih berdoa kepada hal-hal seperti itu, maka dia musyrik. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy, seperti itu keyakinan mereka itu. Nah ini, hati yang bersih, hati seorang mukmin yang bersih, ketika menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah di alam sekitar, maka itu akan menghantarkan dia, itu otomatis nurani akan menggiring dia untuk inilah ini loh Tuhan yang berhak diibadah itu. Ini yang Tuhan yang berhak kita ini tumpah darah berkorban untuk Allah SWT. Ini Tuhan yang sebenarnya ini. Itu nuraninya akan mengatakan seperti itu. Karena tauhid rububiyah itu adalah jalan menuju tauhid uluhiyah. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata." Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan langit yang tujuh lapis ini, dan Allah jadikan rembulan itu bercahaya, dan Allah jadikan matahari itu menerangi, Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di bumi ini. Kemudian kalian nanti akan dikembalikan ke bumi, lalu dikeluarkan lagi untuk dibangkitkan. Allah yang menjadikan bumi ini menjadi hamparan yang sehingga layak ditinggali oleh manusia. Ya, ini semua adalah berkaitan dengan tauhid rububiyah, berkaitan dengan alam di sekitar kita. Allah mengajak kita berpikir melalui alam-alam yang ada di sekitar kita ini. Kemudian agar kita percaya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang berhak diibadahi, berhak disembah. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai sekalian manusia, sembahlah u'budullaha alladzi khalaqakum, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari satu orang, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita ketika Allah menyuruh kita untuk menyembahnya, Allah berikan kepada kita muqaddimah dengan apa? Kita ini supaya memikirkan yang menciptakan kita dari manusia yang satu menjadi sekian banyak manusia, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, "Fasih fasuhtu bin nafsi," aku pun berteriak dalam diriku. Aku pun berteriak membentak jiwaku. "Wai hak, celaka kamu wahai jiwaku. I'biri ilal bahr," silakan seberangi lautan. "Wangduri ilaihi wa ila ajaibihi bi'ainil fikr," lalu lihatlah lautan itu, lihatlah hal-hal yang menakjubkan di lautan-lautan itu dengan akal yang dalam. "Tushahidi ahwalan hiya a'dhamu min hadhihi," kamu akan mendapatkan kebesaran Allah SWT lebih hebat daripada yang kamu lihat ini. Ayo, jangan cuma lihat gunung-gunung ya, kata Ibnu Jauzi. Beliau bentak jiwanya, bentak dirinya sendiri. Jangan cuma lihat gunung-gunung, coba lihat alam Allah yang lain. Jangan cuma lihat jalan yang terhampar begitu indah, bukan. Masih ada kebesaran Allah yang lain. Lihat coba lautan yang begitu luas. Ya. Siapa yang menahan air laut, yang air laut itu adalah mayoritas di bumi ini, mayoritas isinya adalah lautan. Dataran itu tidak lebih luas daripada lautan. Siapa yang menahan lautan itu sehingga tidak mencaplok bumi yang kita apa, pulau yang kita tinggali ini? Siapa? Ya. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lantas karena apa lagi? Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma khriji ilal kaun waltafiti ilaih." Kemudian keluarlah kamu dari bumi ini. Keluarlah kamu dari bumi ini, lihatlah. Ya. Lihatlah bumi ini, lihatlah alam ini dari luar. "Fa innaka tarinihi bil idafati ila samawati wal aflaki kadzarratin fil fallah." Maka pasti akan engkau dapatkan selain 7 lapis langit ini, wal aflak dan cakrawala ini, selain 7 lapis langit ini, wal aflak kadzarratin fil fallah. Ya, kamu akan melihat kalau kamu keluar dari bumi ini, ya, melihat selain langit-langit yang 7 lapis dan juga cakrawala yang ada di alam yang Allah ciptakan ini, bumi itu ibaratnya seperti biji sawi di tengah gurun pasir yang luas. Seperti biji sawi di tengah gurun pasir yang luas. Maka beliau mendesak jiwa beliau untuk melihat lebih luas lagi. Jangan cuma lihat bumi. Coba bayangkan kalau kamu ini keluar wahai jiwaku. Kemudian lihatlah galaksi-galaksi di luar bumi ini. Lihatlah betapa rapinya, ya kan? Ya, kemudian bandingkanlah bumi ini. Wah, bumi ini ya, hanya kadzarratin fil fallah kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, galaksi-galaksi yang lain, itu hanya seperti biji sawi yang dilemparkan di tengah gurun pasir yang sangat luas. Ungkapan ini pernah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Mal kursi fil arsy illa ka hilqatin min hadid alqaita baina dhahri fallatin min al-ard." Kursinya Allah yang ada di arsy itu kalau dibandingkan ya kursinya Allah itu dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu perbandingannya seperti cincin yang terbuat dari terbuat dari besi yang kau lemparkan di tengah. Perbandingan kursi Allah Subhanahu wa taala dengan bumi, mohon maaf saya terjemahkannya, saya ralat ya. Perbandingan kursi Allah dengan bumi ini, dengan bumi ini, dengan dunia ini ya, itu seperti cincin yang terbuat dari besi dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Ya. Betapa besarnya ciptaan Allah ini. Maka maha besar Allah SWT yang menciptakan semua. Ibn Abbas pernah mengatakan mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah tujuh lapis langit ini dan tujuh lapis bumi ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala itu seperti biji sawi yang ada di genggaman tangan kalian. Ini tujuh lapis langit ini. Maka kita ini sangat kecil sekali, tapi masya Allah manusia itu kecil banget. Tapi kalau sombong-sombongnya melebihi langit dan bumi. Naudzubillah. Ya. Ada yang lebih hebat daripada kita. Ada ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada kita. Kita ini manusia, makhluk yang penuh dengan kekurangan dan aib sehingga tidak pantas untuk sombong. Thumma jauli ilal afla. Kemudian berkelanalah di sekitaran cakrawala. Wa tufi haulal arsy. Lalu berkelilinglah di sekitar arsy. Watal mahi ma fil jinani wal niran. Bayangkan apa-apa yang ada di surga dan neraka. Beliau mengajak jiwanya untuk membayangkan tentang kebesaran Allah ini bukan hanya di alam ini. Ya bayangkan coba kalau kamu ini keluar dari cakrawala ini. Coba andaikan jiwa Anda berkeliling sekitar arsy, masya Allah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kursinya Allah yang ada di arsy itu dibandingkan dengan alam semesta ini. Itu alam semesta ini ibaratnya hanya sebesar cincin ya, yang dilemparkan di padang yang sangat luas, padang pasir yang sangat luas. Betapa besarnya kursi tersebut. Maka dan lebih lagi tentang ars, masya Allah. Ya. Kemudian bayangkan apa yang ada dalam surga berupa kenikmatan-kenikmatan. Bidadari yang ada di dalamnya, istana-istana. Tanahnya, tanah surga yang terbuat dari permata ya. Sungai susu, ada sungai madu ya. Ada sungai air tawar, masya Allah. Kebun-kebun yang begitu indah. Coba bayangkan sedang tamasya ke situ. Kemudian bayangkan apa yang ada dalam neraka, masya Allah. Yang kata Allah bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang panasnya 27 kali lipat dari panasnya dunia ya, kalau sebutkan dalam hadis seperti itu kalau enggak salah. Yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa batu neraka itu adalah yang menjadi bahan bakar, itulah namanya kibrit, seperti kibrit di dunia. Kibrit itu belerang. Ya, maksudnya adalah memiliki karakter yang mirip. Batu belerang itu bisa mengeluarkan asap. Berarti neraka itu penuh dengan asap yang baunya tidak sedap. Batu belerang itu mudah terbakar. Sehingga bahan bakar api neraka, batu itu mudah terbakar. Batu belerang itu kalau panas mudah begitu melekat pada kulit akan melelehkan kulit. Demikian juga batu neraka juga seperti itu. Sangat panas ya. Nah, bayangkan seperti itu kondisi neraka, masya Allah. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Sehingga tampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Thumma khruji ilal kull, kemudian keluarlah kamu dari semua itu. Wal tafiti ila rabbik, lihatlah Tuhanmu. Kalau kita melihat, setelah kita melihat bumi yang besaran Allah yang ada di bumi ini, yang betapa dahsyat, rapi, indahnya, masya Allah. Lalu lihatlah keluar dari bumi ini, lihatlah langit-langit, lihatlah galaksi-galaksi. Kemudian perbandingkanlah bumi ini dengan bintang-bintang yang lain, betapa kecilnya bumi ini. seperti tidak teranggap pemirin. Tapi Allah berikan perhatian kepada kita dengan mengirimkan Rasul, menurunkan kitab, menyiapkan surga dan neraka itu untuk manusia dan jin yang taat kepada Allah SWT. Menyiapkan surga untuk orang-orang yang taat dan menyiapkan neraka untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Allah berikan perhatian kepada kita. Setelah kita melihat ini semua, lihat surga dan neraka, lihat arsnya Allah, lihat kursinya Allah yang begitu besar, kemudian lihatlah gimana Tuhan, gimana Allah SWT. Maha besar Allah SWT, maha dahsyat Allah SWT, yang menciptakan lebih dahsyat, lebih besar, ya, maha kuat Allah SWT. فَإِنَّكِ تُشَاهِدِينَ الْعَالَمْ فِي قَبْضَتِهِ. Kamu akan mendapati bahwa alam ini semuanya, ya arsnya, ya kursinya, ya surga, ya nerakanya, ya alam semesta ini, tujuh langit, tujuh bumi semuanya, ya, ya malaikatnya dan semuanya, itu hanya berada dalam satu genggaman tangan Allah SWT. Hanya berada dalam genggaman tangan Allah SWT. Masya Allah. Seperti perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Mas samawati sab' wal arduna sab' fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tujuh langit bumi ini, tujuh lapis bumi itu di genggaman Allah itu seperti satu butiran atom yang kalian genggam di telapak tangan kalian. Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita bayangkan, kita renungkan seperti ini, kita akan segan kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yaghfalu arbabul qulub? Maka bagaimana orang-orang yang memiliki hati berleha-leha an dzikri hadzal ilahil azim? Dari melihat, dari merenungkan Tuhan yang maha agung ini, ya, melalui tauhid rububiyah ini bertambah akan menyadarkan jiwa kita untuk takut kepada Allah SWT. Dan di samping itu juga akan menyadarkan jiwa kita untuk semakin cinta kepada Allah SWT. Ya. Allah SWT yang sedemikian kuat dan sedemikian dahsyat itu masih memberikan rahmat kepada Allah SWT. Padahal Allah itu bisa berbuat apapun kepada kita. Tapi Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai para hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Di dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis qudsi yang lain, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku telah mengalahkan murkaku. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan tentang kisah orang yang bertobat, ya, bahwasanya lillahi asyaddu farahan min taubati ahadikum bitaubati ahadikum. Allah itu lebih senang melihat kalian itu bertobat, mendapati kalian itu bertobat, melebihi senangnya seseorang yang sedang bersafar dengan untanya membawa perbekalan, ketika dia sedang beristirahat di tengah padang pasir, tiba-tiba untanya lepas. Lalu kemudian orang ini pun putus asa. Saking putus asanya, ya, dia hanya tinggal menunggu, dia putus asa, tinggal menunggu datangnya mati saja, karena tidak ada siapa-siapa di tengah padang pasir yang panas. Ya, akhirnya dia pun tertidur. Ya, saking putus asanya, tinggal menunggu nasib, dia tertidur. Begitu bangun dari tidur, tiba-tiba untanya ada di sampingnya lengkap dengan perbekalan yang tidak kurang sedikit pun. Ini orang yang tadinya sudah bersiap-siap mati, sudah yakin akan mati, kemudian tiba-tiba dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Bayangkan gimana senangnya orang kayak gitu. Andaikan ada orang nih, dia udah divonis sama dokter, umur Anda ini tinggal berapa jam, apa yang terjadi? Akan sedih, dah gak ada harapan hidup lagi. Ya. Atau dia mendapatkan vonis hukuman mati, tinggal nanti malam gitu. Tapi masya Allah, Allah berkehendak lain, dia masih diberi kebebasan untuk menghirup nafas, masih dipanjangkan umurnya. Gimana senangnya kayak gitu? Senang banget ya. Orang ini sama, ketika sudah yakin akan mati, tiba-tiba bangun dari tidur, untanya ada di sampingnya. Maka saking senangnya ini orang, sampai berkata, "Ya Rabb, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk." Ya Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhto'a min syiddatil farah. Orang ini sampai salah ucap, orang ini salah ucap karena saking senangnya. Saking senangnya sampai salah ucap. Ini ucapan kalau diucapkan dengan sadar akan membuat dia kafir. Tapi dia mengucapkan ini enggak sadar, dia dikalahkan oleh rasa gembira sehingga sampai enggak sadar apa yang dia ucapkan. Ini menunjukkan betapa bahagianya dia. Maka kata Nabi SAW, lillahi asyaddu farhan. Allah itu jauh lebih bahagia dengan bahagianya ini orang ketika mendapati hambanya itu berbuat dosa lalu bertobat kepada Allah SWT. Masya Allah, Allah itu tidak pendendam dengan hambanya ya, yang penuh dengan kurang ini. Padahal Allah itu sudah kasih nikmat, rahmat, gak berhenti, sangat banyak. Tapi kadang-kadang kita balas dengan dosa dan maksiat. Ya. Seharusnya kalau Allah langsung turunkan azab seketika itu juga, ya wajar. Tapi Allah masih beri kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bertaubat. Bahkan kalau kita minta maaf sama Allah, Allah itu senang banget. Allah lupakan semuanya kesalahan kita. Betapa maha rahmatnya, maha cintanya Allah SWT. Tuhan yang sebenarnya maha kuat, dahsyat, maha besar. Mau melakukan apa saja kepada kita bisa. Andaikan Allah SWT mau mengangkat nih, apa namanya, laut Samudra Hindia yang ada di selatan kami ini. Ya, pada hari ini juga, pada detik ini juga Allah itu mampu. Tapi Allah tahan langit. Allah tahan lautan ini. Ya, agar kita, agar manusia punya kesempatan untuk bertobat, beribadah kepada Allah SWT, berfikir, belajar dari kesalahannya. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha rahmat, maha besar, siksanya sangat pedih, rahmatnya pun, tapi rahmatnya juga luas, ampunannya juga luas. Billahi lau sahatin nufus an sukri hawaha ladzabat min khawfihi. Demi Allah, andaikan hati ini, andaikan jiwa ini telah sembuh dari sakit-sakitnya, telah sembuh dari mabuk angkara hawa angkara nafsu, ladzabat min khawfihi, niscaya jiwanya akan meleleh karena takut kepadanya. Melihat kebesaran Allah yang sedemikian hebat dan dahsyat ini. Ya, kalau hati ini masih sehat, maka akan meleleh karena takut kepadanya, gemetar karena takut kepadanya ketika berbuat maksiat. Aula ghabat fi hubbihi, atau akan tenggelam dalam cintanya, dalam mencintainya. Ghairu annal hissa ghalaba, akan tetapi indra menutupi semua itu. Fa'adumat qudratul khaliq inda ru'yati jabal, maka ya, kebesaran Allah, kebesaran pencipta ini akan tampak ketika melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi itu. Wa innal fatnata fatnata law talam talam hatil ma'ani ladallatil qudratu ala awfa min dalilil jabal. Dan kecerdikan seseorang, kecerdikan jiwa seseorang itu akan berfungsi dengan baik. Ya, kecerdikan seseorang itu ketika berfungsi dengan baik, maka dia akan menunjukkan, dia akan menampakkan kebesaran-kebesaran Allah SWT, kedudukan Allah yang jauh lebih tinggi, ya, melebihi daripada pesan ataupun kebesaran Allah yang ditangkap dari alam-alam sekitar kita yang kita lihat ini. Ya, kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, kita akan menemukan kebesaran Allah yang lebih tinggi lagi. Akan semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Kurang lebihnya kami maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.